Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-10 atau hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu hadis dari sahabiyah yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan atau memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan bahagian kanan, baik pada saat memakai sandal mendahulukan yang bahagian kanan, demikian pula pada saat bersisir menyisir rambut maka didahulukan yang bahagian kanan, demikian pula pada saat beliau bersuci baik itu berwudu ataukah itu mandi junub, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyukai untuk mendahulukan bahagian kanan dan pada seluruh perkara-perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai untuk mendahulukan yang bahagian kanan. Dan telah kita jelaskan dalam hal ini kesimpulan perkara-perkara yang seseorang itu dianjurkan untuk mendahulukan bahagian kanan. Kesimpulannya adalah apabila seseorang berpindah dari perkara atau tempat keadaan yang rendah dia berpindah ke tempat yang lebih tinggi, yang lebih baik, maka mendahulukan yang bahagian kanan. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa amtsilah atau beberapa contoh, seperti seseorang yang memakai sendal. Memakai sendal, sebelum dia memakai sendal, maka jelas memakai sendal dengan orang yang tidak memakai sendal secara zahirnya itu lebih baik orang yang memakai sandal, karena dia terjaga dari perkara yang kotor. Nah, berarti yang sebelumnya dia tidak memakai sendal berpindah ke memakai sendal, berarti keadaannya itu dari keadaan yang rendah berpindah ke keadaan yang lebih baik, maka mendahulukan yang bahagian kanan. Nah, contoh berikutnya pula adalah bersisir. Bersisir sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum seseorang bersisir itu otomatis pakai rambutnya itu pasti berantakan, ya kan? Cumpang-camping rambutnya itu apa? Berantakan, tidak rapi. Nah, maka dia menyisir agar rambutnya itu menjadi rapi. Nah, orang yang belum bersisir dengan orang yang sudah bersisir itu, yakni keadaannya itu lebih baik orang yang sudah bersisir. Kenapa? Karena rambutnya lebih rapi dibandingkan orang yang tidak bersisir. Berarti ketika dia hendak bersisir, maka keadaannya dia itu berpindah dari yang belum rapi menjadi rapi. Berarti keadaannya dari bawah berpindah ke keadaan yang lebih baik, maka dahulukan yang kanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir, beliau menyukai untuk mendahulukan bahagian kanan. Contoh lain, seseorang ketika memasuki masjid, masuk ke dalam masjid, jelas masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, ya kan? Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul makani masajidwa. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Nah, ketika orang hendak masuk ke dalam masjid, berarti dia berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih mulia. Maka dahulukan yang kanan. Orang memakai pakaian, sebelumnya dia tidak berpakaian, hendak kemudian dia hendak memakai pakaian, berarti dia berpindah dari yang tidak berpakaian yang sifatnya itu lebih rendah ke keadaan dia berpakaian yang keadaannya itu lebih mulia, lebih baik. Berarti dahulukan ketika memakai pakaian yang bahagian kanan. Dan seterusnya, ketika dia berpindah dari keadaan yang rendah ke keadaan yang lebih tinggi, yang lebih baik, maka dahulukan yang bahagian kanan. Adapun jika sebaliknya, jika sebaliknya dia berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih rendah keadaannya, maka dahulukan yang sebelah kiri. Seperti orang yang masuk ke dalam kamar mandi, tempat di luar kamar mandi dengan tempat yang ada di dalam kamar mandi, di luar itu lebih baik daripada di dalam kamar mandi. Berarti ketika dia hendak masuk ke kamar mandi, maka dia berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang rendah. Dahulukan yang kiri. Dahulukan yang kiri. Orang yang keluar masjid, hendak keluar masjid, berarti dia akan berpindah dari tempat yang paling mulia di muka bumi ini ke tempat yang kedudukannya itu lebih rendah dibandingkan masjid. Maka dahulukan yang kiri. Seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sehingga yang menjadi kesimpulan saya ulangi, mana seseorang mendahulukan kanan dan kapan seseorang mendahulukan yang bagian kiri, dengan melihat perpindahan dia dari keadaan ke keadaan yang dia tuju. Kalau dia dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih baik, keadaan yang rendah ke keadaan yang lebih baik, dahulukan yang kanan. Kalau dia berpindah dari keadaan yang lebih baik ke keadaan yang lebih rendah, maka dahulukan sebelah kiri. Naam, wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan dalam hal ini banyak contohnya dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah kita baca sebelum pada pertemuan sebelumnya, menjelaskan atau mengisyaratkan di antara perkara yang dianjurkan atau yang sifatnya sunnah mustahab untuk dilakukan di dalam pada saat berwudu. Perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, yang disukai untuk dilakukan pada saat seseorang berwudu, di antaranya adalah mendahulukan bahagian kanan. Mendahulukan bahagian kanan, dan ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk pula adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan mendahulukan bahagian kanan pada saat berwudu, yaitu pada saat membasuh kedua tangan dan membasuh kaki. Membasuh kanan, tangan dan membasuh kaki. Maka dahulukan yang bahagian kanan. Dan tidak diamalkan hadis ini pada basuhan wajah atau basuhan kepala. Nah, tidak diamalkan hadis ini pada basuhan wajah atau usapan kepala. Nah, jangan sampai mendahulukan yang kanan pada saat bersuci ini berarti ketika wajah kanan dulu, baru kiri. Lah, tapi hadis ini hanya berlaku pada basuhan tangan dan basuhan kaki pada saat berwudu. Pada saat berwudu. Namun apabila yang hendak dilakukan adalah mandi junub, mandi besar, maka yang dimaksud adalah basuhan. Ketika dia menyiram tubuhnya, maka didahulukan bahagian kanan, setelah itu baru kemudian dia membasuh bagian kiri. Ini diantara sunnah-sunnah berwudu. Dalam artian meskipun dia mendahulukan yang sebelah kiri, maka wudunya tetap sah, namun dia telah meninggalkan perkara yang afdol. Dia telah meninggalkan perkara yang afdol, meskipun wudunya teranggap dan dihukumi sah. Demikian pula di antara sunnah-sunnah wudu yang dijelaskan di dalam syariat Islam adalah sebagian para ulama menyebutkan berwudu dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, tentunya ini apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan. Kemudian pula di antara sunnah-sunnah berwudu adalah yakni menyela-nyela jenggot. Tentunya bagi kaum muslimin yang mereka memiliki jenggot. Nah, di sela-sela. Beda ya, membasuh jenggot dengan menyela-nyela jenggot. Nah, kalau basuh dibasuh. Kalau membasuh jenggot ini hukumnya wajib. Baik itu jenggot yang tipis atau jenggot yang tebal, yang panjang, seluruh bagian bulu jenggot tersebut harus dia basuh pada saat bersamaan dia membasuh wajahnya. Kenapa? Karena jenggot ini termasuk di antara wajah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pada saat beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Pada saat beliau mensyarah kitab Bulughul Maram pada pembahasan menyela-nyela jenggot, maka beliau menyatakan bahwasannya jenggot meskipun itu mustarsil yang panjang, yang lebat, ini wajib untuk dibasuh dan disunahkan untuk disela-sela. Disunahkan untuk disela-selai agar memastikan atau memaksimalkan air itu lebih meyakinkan air wudu tersebut betul-betul nyampai ke bagian kulit-kulit di tengah-tengah jenggot. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyela-nyela jenggotnya fil wudu, pada saat berwudu. Nah, jadi di sela-sela, agar lebih meyakinkan air basuhan pada saat membasuh wajah ini betul-betul yakin telah membasahi kulit yang tertutupi oleh jenggot atau lihyah. Kemudian pula di antara sunnah-sunnah wudu adalah menggosok ad-dalq. Jadi bukan hanya sekedar disiram, disiram basuh, namun disertai dengan gosokan tangan. Ad-dalq, yaitu pada saat dia berwudu, ketika dia menyiram, membasuh tangan, dia menggunakan tangan yang sebelah untuk meratakan dan yakni betul-betul meyakinkan bahwasannya anggota-anggota wudu telah terbasahi oleh air wudu. Sambil digosok, bahasa kita digosok-gosok ya. Kalau dalam bahasa Arab ad-dalq. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi thulutsay muddin faja'ala yadluku dhira'aihi." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, yakni diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air yang bertakaran 2/3 mud. Nah, 2/3 mud. Kalau 1 mud itu ukurannya 2 telapak tangan manusia yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini 1 mud. Kalau 1 sok itu 4 mud. 1 sok yang biasa kita takarannya itu untuk apa namanya, zakat fitrah, itu 4 mud, 4 ini. 2 telapak tangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu didatangkan kepada beliau air yang hanya cuma 2/3 mud. Jadi kalau 1 mud itu segini, 2/3-nya. Kalau seandainya 1 mud ini mungkin berapa liter, kawan? Pokoknya 1 mud ini dibagi 3, 2/3-nya itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Untuk berwudu. Faja'ala yadluku dira'aih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakni jumlah air yang sedikit itu beliau berwudu dengan cara apa? Yadluku, beliau menggosok lengannya. Jadi beliau gunakan sedikit untuk dituangkan ke lengan, kemudian dibantu dengan gosokan tangan untuk meratakan air yang sedikit tersebut agar membasahi seluruh anggota wudu. Nah, di sini disebutkan yadluk, Rasulullah menggosok. Rasulullah menggosok. Nah, ini dirinci oleh Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hukum menggosok pada saat berwudu. Beliau menengah-nengahi antara dua pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya menggosok pada saat berwudu hukumnya wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah secara mutlak. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat pertengahan antara dua pendapat tersebut dengan merinci. Terkadang menggosok itu hukumnya wajib dan terkadang hukumnya sunnah. Hukumnya wajib yaitu apabila air yang digunakan untuk berwudu itu jumlahnya sedikit dan tidak ada air lagi. Maka hukumnya wajib untuk menggosok. Kenapa wajib? Disebabkan tidak mungkin dia akan mampu berwudu secara sempurna tanpa dibantu dengan menggosok, meratakan dengan tangan. Seperti contoh Rasulullah hanya 2/3 mud. Nah, 2/3 mud. Kalau seandainya taruhlah satu mud itu mungkin 1 liter. Berarti cuma berapa liter? 600 mili sekian. Ya kan? 600 mili sekian. Kalau digunakan untuk, kalau ini berapa ikhwan? Nah, ini 600. Kalau seandainya satu mud itu 1 liter ya, ternyata mungkin setengah liter aja enggak ada mungkin ya. Kalau seandainya. Nah, 2/3 mud kalau seandainya mau digunakan untuk basuh ya, untuk wajah sudah habis. Iya kan? Sehingga apa? Wudu itu tidak akan sempurna terkecuali dengan bantuan menggosok tadi. Maka ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun apabila air yang digunakan untuk berwudu tersebut banyak, maka menggosok itu hukumnya sunnah. Meskipun dia tidak digosok bisa meratakan seperti kita sekarang ini berwudu menggunakan keran ya. Buka cros, diginikan tanpa digosok sudah merata bagian anggota wudu. Maka ini ketika dibantu lagi dengan menggosok hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya menggosok tidak bisa dikatakan wajib secara mutlak dan tidak bisa pula dikatakan sunnah secara mutlak. Namun tafsil, ada perincian dengan melihat keadaan orang yang berwudu tersebut. Kalau airnya sedikit, tidak ada air lagi, maka wajib dibantu dengan menggosok. Namun kalau airnya melimpah banyak, maka menggosok hukumnya adalah sunnah. Nah, di antara sunnah-sunnah berwudu pula adalah menggunakan air sehemat-hematnya atau seirit-iritnya. Meskipun air di wilayahnya, di kampungnya, di negaranya itu melimpah ruah, tinggal buka, air mengalir secara deras, namun tetap seseorang itu dianjurkan untuk berwudu dengan menggunakan air seirit-iritnya, sehemat-hematnya. Mengingat mungkin di suatu wilayah di muka bumi ini ada di antara mereka kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan air. Untuk menghargai dan menghormati mereka, gunakan secukup-cukupnya. Agar kita pula bisa merasakan apa yang mungkin juga dirasakan oleh saudara kita di belahan bumi ini yang mungkin tidak mendapatkan air. Nah, seirit-iritnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau berwudu hanya menggunakan 2/3 mud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis ini yang menyebutkan 2/3 mud yang digunakan oleh Nabi untuk berwudu, ini adalah hadis yang menyebutkan paling sedikit air yang digunakan oleh Rasulullah. Karena kebanyakannya hadis-hadis yang menyebutkan tentang jumlah air yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya itu yaitu takarannya 1 mud. Bukan 2/3 namun full 1 mud. Kalau beliau mandi junub menggunakan 1 sok. 4 ini digunakan untuk mandi junub. Nah. Sampai-sampai di antara para ulama ada yang mengatakan min alamat fiqhir rajuli fi dinihi adamul israf fi isti'malil ma. Di antara tanda faqihnya, dalamnya dan fahamnya seseorang tentang ilmu agama Islam, di antara tanda berilmunya seseorang adalah adamul israf, dia tidak berlebih-lebihan fi isti'malil ma, dalam menggunakan air. Irit meskipun di baknya itu banyak air. Nah, irit meskipun tinggal tetek, air mengucur deras, tetap digunakan untuk menggunakan air secukup-cukupnya. Jangan kemudian mentong-mentong air banyak langsung. Padahal mungkin yang terkena badannya itu mungkin ya enggak sampai separuh gayung. Selebihnya itu sudah enggak tahu kemana. Mubazir, ya kan? Sia-sia. Mendingan ambil sedikit, disiramkan dengan cara merata. Sudah basah semua, pakai sabun. Gak mesti apa? Harus basahin badan sampai berpuluh-puluhan gayung. Nah, orang sebelahnya ngiri, ini mandi atau nguras kolam nih? Nah, baik itu mandi untuk kebersihan badan, demikian pula mandi untuk kesucian. Dianjurkan seseorang untuk menggunakan air secukup-cukupnya. Nah, di antara sunnah-sunnah berwudu juga adalah mungkin sudah kita lewati pembahasannya, yaitu menyiram atau yakni melakukan basuhan-basuhan pada anggota wudu sebanyak 3 kali kecuali pada saat mengusap kepala. Ini sudah kita lewati hadis-hadisnya pada pertemuan teman terdahulu, bahwasanya ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah seseorang membasuh tangan 3 kali, yang kiri 3 kali, yang kanan 3, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, wajah 3 kali, terkecuali pada saat dia mengusap kepala, maka dia hanya mengusap sebanyak 1 kali. Atau mungkin kurang dari 3 kali, dia mungkin 2 kali, boleh. Atau mengacak ketika dia membasuh tangan 3 kali, ketika dia membasuh kaki 2 kali. Atau mungkin ketika dia membasuh wajah 3 kali, ketika membasuh tangan 2 kali, tidak mengapa. Yang jelas ketika dia membasuh hanya berkisaran antara 1 kali, 2 kali, dan maksimal adalah 3 kali. Maksimal adalah 3 kali. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza al-wudu." Inilah tata cara berwudu setelah Rasulullah mempraktekkan tata caranya. Banyak 3 kali, 3 kali. Kemudian selesai, Rasulullah mengatakan, "Hadza al-wudu." Inilah wudu yang dicontohkan, yang dipraktekkan. "Faman zada 'ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalam." Namun barang siapa yang melebihi ini, menambah-nambah, baik menambah berbentuk anggota wudu, nah, anggota wudu tidak cukup wajah, tangan, kepala, kaki, ditambah lagi dengan leher, ya kan, ditambah lagi mungkin dengan dada atau perut, nah, ditambah. Atau yang dimaksud menambah di sini adalah menambah jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukilkan berwudu melebihi jumlah 3 kali basuhan. Sehingga barang siapa yang menambah, kata Rasulullah, faqad asa, dia telah melakukan kejahatan. Dia melakukan kesalahan. Wa ta'adda, melampaui batas, wa dhalam, dan dia telah melakukan kezaliman. Nah, karena tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin itu diantara sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini. Nah, masih ada waktu tersisa, masyaallah ikhwah, kita lanjutkan untuk membaca hadis yang berikutnya. Yaitu hadis yang ke-10. Berkata al-muallif Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala, An-Nu'aym Al-Mujmir عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه حيديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى ساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم. وفي لفظ لمسلمين سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. Dari Nu'aym Al-Mujmir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min azharil wudu. Sesungguhnya umatku akan didatangkan nanti, ini akan diketahui, dibangkitkan pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan putih bercahaya, min atharil wudu, pada bekas-bekas wudunya. Faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mampu, ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah. Dan dalam lafaz yang lainnya, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu, maka beliau pun membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai mendekati ketiaknya, hampir mendekati pundak. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai naik mendekati lututnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan, didatangkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya dari bekas-bekas wudunya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka silahkan. Dan dalam lafaz hadis Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku mendengar khalili, yakni kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Al-hilyah, perhiasan seorang mukmin, seorang yang beriman, itu mencapai sejauh air wudu yang dia basuhkan pada anggota wudunya. Maksudnya itu, perhiasan, yakni cahaya nanti pada hari kiamat yang dimiliki oleh seorang yang beriman, itu sejauh mana air wudu sampai pada tubuhnya. Sehingga maksudnya kalau mau cahayanya lebih besar, ya semakin panjang pada saat membasuh. Nah, ini terjemahan dari hadis yang ke-10 dari Nu'aim al-Mujmir. Adapun Nu'aim al-Mujmir itu sendiri adalah yang dahulunya seorang budak, lalu kemudian dibebaskan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaan dari keutamaan-keutamaan berwudu. Seorang mukmin yang dahulunya rajin berwudu, pada sholat berwudu, hendak sholat berwudu, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan keutamaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Apa keutamaan yang akan dia dapatkan? Apa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dahulu rajin berwudu? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya, yaitu anggota-anggota wudu yang dahulu pada kehidupan dunia dia sering membasahinya dengan air wudu, pada hari kiamat nanti hamba tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan anggota wudunya itu bercahaya. Ghurran muhajjalin. Ghurran itu secara asal yaitu yakni ghurran itu warna putih yang biasa terletak di bagian kepala seekor kuda. Nah, kalau muhajjalin itu juga yakni bulu yang berwarna putih yang biasa itu terletak di bagian kaki-kaki kuda. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ghurran muhajjalin, yaitu cahaya yang bersinar berwarna putih yang akan muncul dari anggota-anggota wudu kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dahulu mereka rajin berwudu pada kehidupan dunia, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya. Nah, sehingga dikenali bahwasanya si hamba ini merupakan hamba yang dahulu pada kehidupan dunia selalu rajin menjaga sholatnya, menjaga wudunya. Nah, terbedakan dengan hamba-hamba secara yakni dia adalah sebagai seorang muslim, masih berstatus sebagai orang yang beragama Islam, tatkala meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak memiliki cahaya pada anggota-anggota wudunya. Hal itu disebabkan dahulu mungkin dia tidak pernah mengerjakan sholat, atau mungkin bisa jadi dia rajin sholat, dia pandai berwudu, namun apa yang dia lakukan tersebut bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun hanya sekedar mengharapkan keuntungan dunia dari pujian-pujian manusia. Nah, sehingga wudu yang dia lakukan sama sekali tidak memiliki makna, tidak berarti, dia tidak akan mendapatkan keutamaan. Nah, terbedakan antara orang-orang yang rajin menjaga sholatnya dengan orang-orang yang malas di dalam mengerjakan sholat lima waktunya. Sehingga apabila seorang hamba telah mendapati kondisi yang demikian, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba tersebut, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan anggota wudunya bercahaya, maka ini merupakan tanda kebahagiaan dia nanti. Bahwasannya dia nanti insya Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pada saat dia melewati segala ujian-ujian sampai dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keutamaan. dengan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi ujian-ujian pada hari kiamat dalam perjalanan dia hendak menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini, ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama berhujjah atau beralasan dengan hadis ini bahwasannya amalan berwudu itu hanya sekedar atau hanya terkhusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan berwudu pada umat-umat sebelum kita. Sehingga wudu itu hanya pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Bahwasanya umatku nanti, yakni umat Nabi Muhammad, itu dibangkitkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya dari bekas-bekas wudu, mengisyaratkan bahwasanya wudu itu hanya disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya wudu ini juga disyariatkan untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, tentunya mereka juga berhak mendapatkan apa? Cahaya yang bersinar dari anggota-anggota wudunya. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagian para ulama dengan beberapa alasan, beberapa hujjah, bahwasannya wudu itu disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu sudah dianjurkan, sudah disyariatkan berwudu. Di antara buktinya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih khususnya adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau, yakni istrinya ini, dipanggil oleh seorang raja yang zalim pada saat itu, yang yakni suka dengan istrinya orang. Ketika dia mendengar kecantikan istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka beliau pun akhirnya naksir, didatangkan. Nah, sehingga pada saat itulah ketika raja yang zalim ini sudah berhasrat dengan istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Sarah, maka Sarah pun izin untuk berwudu. Nah, membuktikan apa? Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah dikenal amalan berwudu. Lalu kelanjutan kisahnya gimana? Antum cari sendiri. Pokok pembahasan kita yaitu apa? Tatkala istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta izin untuk berwudu, membuktikan bahwasanya berwudu ini sudah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu. Demikian pula kisah Jurayj, seorang ahli ibadah, seorang yang alim, yang kemudian dituduh berzina dengan seorang wanita, sampai kemudian rumahnya dihancurkan, ya kan? Rumahnya dihancurkan. Sampai pada kisah tersebut, Jurayj pun meminta izin untuk berwudu, ya kan? Berwudu beliau, yang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala membongkar, ya ini kejahatan wanita pelacur yang hendak menfitnah seorang yang ahli ibadah yang bernama Jurayj ini. Nah, dengan apa? Ada yang tahu kisahnya? Dibongkar dengan apa? Bayi yang dilahirkan oleh wanita pelacur tersebut mampu berbicara dan menunjuk siapa ayahnya. Akhirnya terbukti Jurais pun yakni tersucikan dari tuduhan yang keji tersebut, yang akhirnya masyarakat pun meminta maaf dan kemudian menawarkan untuk tempat ibadahnya dibangun dengan yang lebih megah. Namun Jurais pun tidak mau, beliau hanya menginginkan bangunkan seperti sedia kala. Nah, di situ Jurais pun melakukan amalan berwudu, menunjukkan apa? Umat-umat sebelum kita juga telah disyariatkan amalan berwudu. Namun yang menjadi kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang putih tadi. Kalau amalan berwudu ini sudah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu, namun di hari kiamat nanti sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan bersinar, mengeluarkan cahaya pada anggota-anggota wudhunya, itu hanya khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga berwudhu, namun tidak mendapatkan keutamaan ini. Tidak mendapatkan keutamaan ini, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yakni keutamaan yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini sebagian dari penjelasan dari hadis yang ke-10 ini, dan masih banyak tersisa penjelasan-penjelasan. Fa insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته